Fitnah yang tak terbatas, dendam yang tak terbalas, muak dan iri dengki, saudaramu sendiri. Wa'atasimu bihablillah, cerai berai jauhilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa'atasimu bihablillah, cerai berai.